Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama Serambi Islami. Semua ada di sini dan kita akan sudah sampai di sesi Hikmah Pagi ya. Hari ini kita akan berbincang tentang satu hal yang menarik sekali karena kita akan berbincang tentang karma versus sihir. Seperti apa dan bagaimana? Yuk kita langsung undang saja. Saya Muhammad Fathurrahman yang merupakan pimpinan Al-Idrisiyah. Silahkan, Seh. Mangga, silahkan. Sehat? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga cali wilujeng sumping. Iya, baik, sehat ya saya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pemirsa, kami masih ditemani oleh tamu-tamu istimewa saya dari Jamaah Pondok Pesantren Al-Idrisiyah Pusat yang berada di Tasik Malaya. Terima kasih Ayahanda masih berada di sini ya. Yuk kita kuat-kuatin supaya nggak ngantuk nih. Saya tahu ini perjuangan berat ya untuk tiba di sini jam 4 pagi tadi ya. Alhamdulillah, terima kasih. Baik pemirsa, hari ini kita akan berbincang tentang sihir, karomah versus sihir. Seperti apa dan bagaimana sebetulnya? Langsung saja saya akan menjelaskannya. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Jamaah sekalian beserta pemirsa TVRI dimanapun berada, kita akan mengupas dengan satu tema atau judul kajian di pagi hari ini, karomah versus sihir. Al-Quran sudah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatinil insi wal jinni. Yang artinya demikianlah kami jadikan setiap kami utus nabi, maka di situ ada aduan, ada musuhnya. Siapa musuhnya? Adalah setan manusia dan setan jin. Maka setelah para nabi yang membawa risalah ini, yang melanjutkan risalah ini adalah al-ulama atau para aulia. Jadi tidak terputus. Di mana setiap zaman sebagai bentuk karunia Allah ada orang-orang yang menyampaikan agama Allah. Untuk memperkuat para nabi, maka Allah berikan mukjizat. Sebab tadi ketika nabi dihadirkan pada satu kaumnya, maka di situ sudah ada musuhnya. Baik musuh dari setan manusia maupun setan jin. Nah, untuk mengelabui setan jin dan setan manusia ini, maka ada kekuatan yang namanya sihir. Sebab sihir itu adalah membalik-balikan fakta, ya, supaya yang hak itu menjadi kelihatan batil. Yang batil menjadi kelihatan hak. Itulah pekerjaan iblis. Ya. Nah, maka setelah para nabi, kemudian dilanjutkan figur-figur pembawa risalah ini adalah al-ulama atau para aulia Allah. Maka tentu sebagai pewarisnya, para ulama atau para wali Allah pun akan menghadapi tantangan musuh yang sama. Ya. Dari setan manusia maupun setan jin. Nah, maka para aulia atau para wali-wali Allah atau al-ulama ini Allah pun berikan kekuatan, berikan pertolongan, apalah yang disebut dengan karomah. Karomah artinya kemuliaan yang Allah berikan kepada wali-walinya, kepada ulama yang menyampaikan risalah Allah untuk memperteguh, untuk memberikan kekuatan pertolongan sekaligus menjadi fakta bahwa mereka adalah pembawa kebenaran. Baik, seperti tadi saya sudah sampaikan bahwasanya setan manusia, setan jin, yang namanya kata-kata setan rasanya kita harus waspada ya. Walaupun berasal datang dari mana. Nah, kemudian kaitannya dengan karomah dan sihir. Sebetulnya seberapa penting kita mengantisipasi supaya setan itu tidak hadir dan mempelajari karomah dan sihir itu. Ya, Karomah itu adalah sebagai bentuk karunia dari Allah kepada wali Allah. Wali Allah itu artinya orang yang melindungi agama Allah, orang yang menegakkan kalimat Allah dan eksis pada setiap zaman sampai hari kiamat. Sehingga ketika wali-wali Allah yang membawa agama Allah, yang membawa lindungi, yang melindungi agama Allah, yang membawa cahaya Allah ini sirna, maka bumi ini tidak akan berputar lagi alias kiamat. Berhenti ya? Berhenti. Ya. Nah, maka pertama yang harus kita lihat, siapa wali-wali Allah itu atau al-ulama yang melanjutkan peran para nabi? Maka sudah disebutkan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Shadaqallahul azim. Di dalam ayat itu Allah menegaskan bahwa orang-orang yang melindungi agama Allah, yang dekat dengan Allah, yang menjadi kekasih Allah, tanda-tandanya, sifat atau karakteristik yang dimilikinya adalah pertama la khaufun. Tidak diguncang hatinya dengan rasa takut dengan urusan dunia. Jadi hatinya ini tidak takut dengan dunianya. Biasa orang kalau sudah mencintai pasti dirundum dengan rasa takut. Takut hilang, takut putus, takut pindah tangan. Takut pindah tangan. Nah, para wali Allah itu cintanya kepada Allah. Baik. Kemudian mengenali ini karomah, ini sihir gitu. Karena kadang sihir kita melihatnya ini karomah. Ini kan menjadi satu hal yang apa ya, confused begitu. Iya. Untuk mengenali betul supaya tahu ini karomah. Ini betul-betul karomah dan itu betul-betul sihir begitu. Iya. Karomah itu tidak akan Allah berikan kepada sembarangan orang. Tadi bahwa karomah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang menjadi kekasihnya, yang menjadi pelindung, yang melindungi agama Allah. Dan karomah ini tidak bisa diusahakan, ya. Ghair muktasab, tidak bisa diusahakan, ya. Maka itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan agama Allah sekaligus memuliakan orang-orang yang melindungi agama Allah Subhanahu wa taala. Memang sepintas bisa ketuker-tuker. Sebab kita melihat, ya, ada satu kitab namanya kitab Jami'u Karomatil Aulia. Artinya himpunan karomahnya para wali Allah yang dikarang oleh seorang pengarang yang sangat produktif, Syekh Yusuf An-Nabhani. Di dalam kitab itu disebutkan wali-wali Allah dalam setiap zamannya, dari zaman sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, ya, direkam karomah-karomah yang Allah berikan kepada mereka. Kita angkat satu saja ini. Siap nih mendengarnya. Ya. Kenal enggak dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an? Dikirain kenal. Kenal di mana gitu? Udah tahu ini. Udah berarti. Tahu. Nah, tahu semua? Nah, ada satu kisah karomah yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an ini. Beliau ketika menjabat seorang khalifah, menjadi pemimpin bagi umat Islam, bagi orang yang beriman. Bahkan yang kafir pun ada di bawah perjanjiannya. Maka beliau mendelegasikan gubernur di Mesir, namanya Amr bin As. Maka di Mesir itu terkenal makmurnya karena sebab ada sungai Nil. Sejarawan menyebut masyarakat Mesir itu sampai dinamai Ibnu Nil, anak sungai Nil. Karena perekonomiannya digerakkan lewat sungai Nil yang panjang itu. Nah, satu kisah. Sungai Nil ini mendadak alias tiba-tiba ujug-ujug. Ujug-ujug. Airnya kering kerontang. Wah, bayangkan coba bagaimana kondisi masyarakat. Padahal begitu Sungai Nil ini sebagai sebab untuk beraktivitas menggerakkan ekonomi masyarakat Mesir ketika itu. Maka akhirnya masyarakat laporan kepada sang gubernur. Bagaimana ini cara mengatasinya? Ini ada yang macam-macam ini. Ya, makhluk gaib. Amar bin As pun angkat tangan. Oh, urusan ini kita serahkan saja kepada khalifah, kepada Umar bin Khattab. Maka Amar bin As mendelegasikan untuk melaporkan kejadian yang luar biasa ini. Setelah disampaikan kepada hadapan Umar bin Khattab, Umar tersenyum, lalu beliau membuat surat. Suratnya ditujukan bukan untuk kekasih. Suratnya ditujukan bukan untuk siapa-siapa, tapi surat itu ditujukan khusus kepada Sungai Nil. Aneh gak nih? Kalau sekarang ada orang bikin surat, suratnya ya diarahkan, ditujukan ke gunung, kira-kira aneh gak? Ya, akhirnya surat itu dibawa, kemudian Umar memerintahkan, nanti surat dari saya ini sampaikan ke sungai ini, lemparkan. Dibawalah. Setelah sampai, maka akhirnya disampaikan kepada gubernur, disaksikan oleh masyarakat Mesir bahwa Umar bin Khattab sebagai sang khalifah akan menyampaikan sepucuk surat. Maka disaksikan oleh semua. Di mana Sungai Nil itu dalam kondisi kering. Kerontang. Sudah tahu belum isi suratnya? Buka nggak suratnya? Ya, biar terbuka, kita lihat surat Umar bin Khattab. Di situ disebutkan, Min Umar bin Khattab. Dari Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan Nil. In kunti tajri bi kudratillah fajri kama badati wa in kunti tajri bi nafsik la tajri abada. Mangut-mangut nih, ngerti apa enggak maksudnya nih? Kelihatannya semua sampai paham begini, nih begini. Terjemahkan jangan. Artinya surat dari Umar bin Khattab, Bismillahirrahmanirrahim. Hei Sungai Nil, apabila engkau mengalir karena kudrat Allah, karena kekuasaan Allah, maka fajri kama badati, mengalirlah lagi sebagaimana biasa. Tapi kalau engkau mengalir karena kekuasaanmu, karena kekuatanmu, janganlah mengalir selama-lamanya. Ternyata Umar bin Khattab membangun akidah, menjelaskan akidah kepada Sungai Nil. Karena ternyata di situ jin yang apa? Yang akan menggelincirkan manusia. Ya, supaya macam-macam. Supaya yang dilemparkan itu bukan surat seperti dari Umar bin Khattab. Ada kepala sapi, ada kepala kebo, begitu. Pinginnya begitu. Tapi Umar tantang dengan akidah. Engkau mengalir bukan karena kekuasaanmu. Tapi engkau mengalir karena kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Surat, belum selesai? Belum. Surat itu sampai langsung air mengalir kembali. Jinnya lari terbirit-birit. Hebat ya. Luar biasa, artinya tidak semua orang bisa melakukan ini. Apakah itu yang disebut dengan karena mendapatkan karomah, akhirnya bisa melakukan hal seperti itu? Nah, itulah karomah yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Kisah ini ditulis dalam kitab Al-Bidayatu wa Nihayah. Betapa Allah berikan kemuliaan, memuliakan agamanya dan memuliakan orang yang mengikuti agama Allah. Enggak takut dengan ancaman, ya, tidak takut dengan ancaman-ancaman baik dari manusia maupun dari bangsa jin tadi. Iya. Kalau kita yang tidak punya kategorisasi itu, mungkin kalau mau melakukan, mengirimkan surat pada dompet begitu kemudian supaya ada isinya. Enggak bisa ya, itu harus manusia khusus ya. Baik. Ini luar biasa, mudah-mudahan kita semua bisa mengakari apa iman kita, benteng kita ya. Itu tadi pesannya ya, bahwa semuanya adalah atas izin Allah. Baik, kita istirahat sebentar ya Ayahanda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami, tetap bersama Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG dengan topik kita hari ini, yaitu karomah versus sihir. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tertunduk, terpecah belah, disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia, agar mereka berpikir. Quran Surat Al-Hasyr ayat 21. Ya, terima kasih pemirsa. Bahasan yang begitu menarik, bahwasanya kita harus mengetahui mana karomah, mana sihir, supaya memang betul-betul kita pada akidah atau keyakinan yang bulat, yang memang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kami akan berbincang dengan Syekh Muhammad Faturrahman MAG. Ya. Silakan dilanjut. Karomah itu diberikan kepada wali-wali Allah, orang yang berusaha terlibat dengan agama Allah, melindungi agama Allah, menegakkan kalimat Allah dengan hartanya, dengan pikirannya. Jiwanya ya? Jiwanya, jiwa dan raganya. Dan wali-wali Allah itu ada pada setiap zamannya. Karomah ini gak usah dipinta-pinta, gak usah diingin-inginkan. Sebab karomah itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan. Jadi bukan dengan proses usaha untuk mendapatkannya. Bahkan ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Haddad dalam kitab Adabu Sulukil Murid, disebutkan wa min adhari syai'in 'alal murid talabuhu 'alal karamah. Dari hal yang paling memadaratkan orang yang sedang belajar ibadah, belajar mengikuti bimbingan ya, di dalam agama, yaitu minta-minta, punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita ingin dapat karomah yang dibahas ini. Jadi karomah ini jangan dijadikan tujuan, sebab karomah itu adalah murni pemberian dari Allah. Nah justru kalau kita ibadah dengan puasa, dengan tahajud, dengan sholat duha, kita bercita-cita menjalankan itu semua supaya dapat karomah, maka itu akan memadaratkan, membinasakan bagi kita. Kenapa? Nanti ditunggu-tunggu gak ada karomah itu, akhirnya putus asa, frustasi. Nanti sholat duhanya kok gak kaya-kaya, sholat duhanya ditinggalin. Tahajudnya kok karomah gak turun-turun, akhirnya sholat tahajudnya ditinggalin juga. Nah, maka karomah ini tidak boleh dicita-citakan dan tidak akan bisa diusahakan, tetapi murni ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berjalanlah, bekerjalah, berusaha, beribadahlah. Artinya dalam wilayah koridor kita. Karomah adalah wilayah koridornya Allah. Hak prerogatif total Allah ya. Nah, jadi jangan sampai ketukar-tukar wilayah kita dengan wilayah Allah. Iya. Dan kemudian kalau kita bicara tentang karomah, kaitannya adalah dengan anugerah atau dengan mukjizat, manusia-manusia tertentu saja yang bisa mendapatkan itu. Tetapi bagaimana ketika kelebihan tadi ya, misalkan ada, tapi sebelum saya tanya, saya percaya nggak dengan sixth sense atau apa itu merupakan karomah atau bukan tuh? Apa? Panca indera keenam katanya. Ada dan lain sebagainya. Apakah itu sebetulnya hanya sebutan saja atau ada? Ya itu ada. Itu namanya mengolah dari sisi apa? Dari sisi ruhani manusia. Tapi sebetulnya di dalam Islam kembali ya, bahwa kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan, misalnya seseorang diberikan mimpi, kemudian mimpi itu terbukti, itu semua adalah sesuatu yang menjadi karunia Allah. Kita jangan masuk ke dalam domainnya Allah. Ya. Sebab begini, ulama-ulama sufi terdahulu yang mempakari bidang tasawuf, ya, para mursyid yang membimbing umat kepada pencerahan yang hakiki lewat ilmu tasawuf, akidahnya kuat, kemudian komitmen dengan syariat, dengan fikih. Contoh Syekh Abu Yazid Al-Bustami, ada Syekh Abu Hasan As-Sadzili, ada Imam Al-Ghazali. Mereka memberikan batasan-batasan sekaligus peringatan. Ada satu kalimat yang penting kita jadikan catatan bersama. mereka memberikan peringatan dan batasan. Seandainya kalian melihat seseorang yatiru fil hawa, bisa terbang, kemudian yamshi alal ma, bisa jalan di atas air. Akan tetapi orang itu melanggar aturan syariat yang ditetapkan oleh Allah, fa'lam annahu syaitan, ketahuilah orang itu bukan wali, bukan karomah yang didapatkannya, itulah setan yang menjelma menjadi manusia untuk menipu manusia. Itu hanya ada di film-film ya, dan itu pun rekayasa manusia begitu, jadi pada kenyataannya nggak ada. Tetapi sebetulnya apa yang diajarkan Rasulullah sehingga ada beberapa dari bagian manusia itu mampu apa memiliki skill-skill khusus yang di luar logika manusia? Ya, sebetulnya kalau batin kita diolah, maka kemampuan-kemampuan membaca yang gaib, ya, membaca hal yang metafisik, itu karena kekuatan rohani bisa dilakukan. Tetapi kalau tidak dalam bimbingan Islam, kan di alam gaib, di alam rohani itu banyak, jin banyak, ada yang mukmin, ada yang kafir. Tidak setiap masuk ke wilayah gaib itu adalah kebenaran atau hak. Jadi kalau hanya mengelola batin kita sampai bisa mendapatkan hal-hal seperti itu tidak jaminan. Dan itu bukan menjadi ukuran parameter kebenaran. Sebetulnya tidak diajarkan Rasulullah untuk itu ya? Rasul nggak mengajarkan seperti itu. Ya, contoh misalnya, Rasul menyatakan bahwa kita harus berhati-hati. Ittaqu firasatal mu'minin, fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati dengan firasatnya, gerak-geriknya hati orang yang beriman. Sebab dia melihatnya dengan cahaya Allah. Jadi kalau Allah menganugerahkan kita terus belajar mengikuti bimbingan agama termasuk ilmu tasawuf, enggak usah dipinta, enggak usah diharapkan. Kalau Allah berkehendak, kita tahu besok Allah akan berikan bencana, Allah akan berikan musibah, kita diberitahu terlebih dahulu, itu adalah kehendak Allah. Jadi karomah ini adalah tidak muktasab, artinya tidak diusahakan, tidak diteorikan, tapi itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Semacam mukjizat yang memang tidak bisa direncanakan, itu adalah hak total Allah yang memberikan begitu. Nah, tapi misalkan kalau kita melihat beberapa peristiwa, kok banyak sekali mengatasnamakan Allah, tetapi kita melihat ini bukan cara-cara yang diajarkan Rasul. Sebetulnya gimana nih? Benang merahnya ada di mana, misnya? Nah, inilah makanya karomah ini versusnya lawannya sihir. Sihir itu ilmu yang diberikan oleh iblis li uzayinan nalahum fil ardi wala uguyan nahum ajmain. Iblis ini sudah mendeklarasikan di hadapan Allah, aku akan hiasi yang batil, yang kesesatan itu seolah-olah kebenaran, dan aku akan tipu daya seluruh manusia. Nah, sihir inilah sebagai bentuk kekuatan yang hitam, yang batil, yang gelap, supaya memoles-moles yang batil-batil, yang haram-haram, nampaknya indah sekali, orang tertarik sekali, padahal itu adalah kebatilan. Itulah sihir. Misalnya kalau ada orang bisa menggandakan uang, ya. Kalau uang ada laki-laki perempuannya enggak ya? Ya, kalau uangnya ada laki-laki perempuan mungkin beranak juga. Beranak juga ya. Nah, enggak bisa. Jadi sihir itu mengelabui fakta, yang hak malah menjadi dianggap sebagai batil. Yang batil dianggap sebagai sihir. Yang hak. Jadi dibulak-balik, digunta-ganti. Itulah sihir. Ya, untuk mengelabui cara pandang, paradigma berpikir manusia. Dan sihir di zaman modern ini tidak seperti sihir di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa, ya, sihirnya itu kan tukang sihir dari tambang-tambang, dilempar jadi apa? Ular. Jadi ular. Ya. Dihadapan kepada Nabi Musa, menantang kepada Nabi Musa. Contoh ini mukjizat. Kemudian Nabi Musa pun bawa tongkat, sengaja enggak tongkatnya supaya jadi mukjizat? malam Jumat bisa dimandiin kembang tujuh rupa, tujuh warna gitu enggak? Dijampe-jampe enggak. Bahkan ketika Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Matil kafi yaminika ya Musa?" Apa sih yang ada di genggaman tanganmu hai Musa? Nabi Musa cuma menjawab, "Hiya asoya, ini tongkatku." Untuk apa? Ya untuk menggiring-giring, menghalau binatang ternak. Tapi ketika Allah ingin memberikan mukjizatnya, hanya tongkat biasa saja. Dilemparkan yang mahal itu tongkatnya atau perintah Allahnya? Perintah Allah. Allah perintahkan tongkat jadi ular besar. Maka jadi ular besar. Jadi bukan tongkatnya, tapi izin Allahnya, tapi perintah Allahnya. Iya, ini kan menjadi satu warning untuk kita. Artinya ketika kita melihat ini karomah atau sihir begitu, feeling apa yang harus ada supaya kita jangan terjebak kepada sihir begitu? Gimana? Jangan feeling-feelingan. Jangan feeling-feelingan. Ya, jelas. Al-Quran, Sunnah mengajarkan beda jelas sekali, bahkan versus karomah dengan sihir. Tapi karena tadi sihir ini menyilap mata, mengelabui mata, sihir malah disebut karomah. Ya. Wali setan malah disebut wali Allah. Jadi ditukar-tukar. Nah, maka yang menjadi parameter ukurannya adalah Al-Quran. Nah, kembali bahwa karomah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang mengurus agama Allah, yang melindungi agama Allah. Ketika terdesak, baru Allah turunkan pertolongannya kepada nabi disebut mukjizat, kepada wali-wali Allah atau ulama disebut karomah. Dan di sisi lain sebagai musuh agama Allah yang akan menghancurkan sendi-sendi agama Allah. Ya, iblis dengan pasukannya tadi, setan manusia dengan setan jin, dengan kemampuan sihirnya akan mengelabui manusia. Iya, artinya supaya kita tidak terkecoh begitu. Kalau yang awam, maksudnya kalau yang sudah belajar mungkin tidak terkecoh seperti yang awam. Ya. Ini yang awam supaya tidak terkecoh. Artinya apa? Faktor gurunya yang memang harus dilihat apakah ini sudah berguru dengan yang betul atau bagaimana? Iya. Kadang itu, salah guru ya. Itu sangat menentukan sekali. Iya. Ya, sangat menentukan sekali. Maka kita ini alhamdulillah bersyukur kepada Allah di negara yang kita cintai ini ada lembaga-lembaga formil keagamaan. Ada MUI, Majelis Ulama Indonesia, dari pusat sampai ke desa-desa. Kemudian ada Kemenag, Kementerian Agama Islam. Di situ ada bagian penerangan agama Islam. Itu sebetulnya menjadi referensi. Supaya umat ini gak kehilangan ulama yang sebenarnya. Supaya umat ini gak terjebak tadi dengan sihir. Dan sihir di akhir zaman ini adalah bagaimana dunia ini bisa menyihir manusia. Ya, nah itu yang menarik. Artinya dunia ini seolah-olah menyihir kita dan apa faktor-faktor yang membuat kita mencintai dunia ini kan termasuk sihir nih. Betul. Bisa dijelaskan. Nih. Kalau Harut dan Marut, yufarrikoni bainal mar'i wa zaujih. Tapi kalau sihirnya dunia, kata beliau, yufarriku bainal abdi wa rabbih. Bisa memisahkan antara hamba dengan Allah. Masya Allah. Gawat mana, kiamat mana kira-kira ini, Pak? Dangerous ya. Ini luar biasa. Makanya kehati-hatian kepada sihir yang ada kini selalu ada mengikuti di mata kita nih. Jadi kita harus lebih waspada. Baik, nanti kita kembali ya ke segmen 3 dan kita persiapkan tanya-jawab. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Serambi Islami, sebuah ada di sini. Hati-hatilah terhadap prasangka. Sesungguhnya prasangka adalah omongan paling dusta. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih pemirsa, masih berbincang tentang karomah versus sihir. Yang berbahaya tadi yang sudah disampaikan oleh Syekh adalah sihir dunia ya. Jadi sihir dunia ini luar biasa, kita suka tersirap tanpa terasa begitu, kita sudah tersihir. Oleh karena itu bahaya-bahaya ini harus diantisipasi terlebih dahulu sebelum kita tersihir betul-betul oleh dunia. Ya, silakan, Chef. Ya, baik, jamaah sekalian dan pemirsa TVRI dimanapun berada, sihir dunia ini akan dibawa penyihir-penyihirnya itu dari berbagai level. Mm-hmm. Ada dari penguasa, pengusaha, ada juga dari tokoh, ya, public figure, dan yang lain-lainnya. Sebab tadi sudah disampaikan bahwa yang menjadi musuh Nabi, demikian pula musuh wali-wali Allah adalah syayatinal insi wal jinni. Jadi jin dan manusia yang sudah menjadi setan. Mm. Yang menebarkan kebatilan. Ya? Wujudnya manusia. Tetapi membawa misinya iblis. Kelakuannya begitu ya? Ya? Kelakuannya, kebijakannya, tindakannya. Undang-undangnya. Ya, bikin undang-undang dan yang lain-lainnya. Jadi begitu masif. Itu. Dari berbagai aspek yang menjadi setan dari manusia maupun dari jin. Sihir ini untuk mengelabuinya. Supaya tadi dibulak-balik. Yang didandanin, yang batil dandanin jadi seperti baik dan seterusnya. Nah, maka ini sangat berat sekali. Ya, kondisi di mana para pemangku jabatan ataupun yang diberikan kekuasaan ataupun ilmuwan bisa kebenarannya itu dijual belikan hanya dengan dunia yang murahan. Betul. Ilmunya, kekuasaan, otoritas, dan yang lain-lain. Faktor apa tuh, Seh? Kok bisa memperjualbelikan? Semua yang kena sihir, termasuk tukang sihirnya, ya, semua karena hawa nafsunya begitu kuat kecintaan kepada dunia. Dunia itu yang dimaksudkan apa? Bukan dunia dalam pengertian hanya materi. Bisa kekuasaan, bisa pujian, penghormatan. Itu semua disebut dalam ilmu tasawuf, disebut sebagai dunia. Nah, ketika manusia dikelabui oleh hawa nafsunya, cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan, maka itu sebetulnya adalah sedang tersihir dengan dunia. Waspadalah, ya. Jangan-jangan kita orangnya, ya. Nah, jadi begitu masif, maka inilah kehidupan, panggung kehidupan dunia, dan kita dihadirkan dalam panggung kehidupan dunia, Allah menguji. Apakah jalan kebenaran yang ditempuh atau sebaliknya jalan kebatilan yang ditempuh. Jadi hanya dua jalan. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Ada karomah, ada sihir. Jadi inilah yang berhadap-hadapan. Dan kita ini semua dihadapkan oleh Allah untuk memilih dan memilahnya. Kita kuat-kuatan ini ceritanya ya. Baik, untuk lebih melengkapi kebersamaan kita, yuk kita tanya jawab supaya mungkin nanti terwakili dari salah satu pemirsa nih, pertanyaan dari bapak-bapak di sini. Silakan dari sebelah kanan atau kiri yang sudah punya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya kepada Syekh, tadi sudah dijelaskan mengenai cinta dunia dan sihir. Dan pertanyaannya, kenapa tabiat manusia itu teramat cinta dengan dunia sehingga nekat melakukan cara pintas, baik kriminal atau melalui jalan memakai sihir gitu, Syekh. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung dijawab saja, Syekh. Manusia diberikan dua potensi besar. Potensi kepada kebaikan, mengarah kepada kebenaran, hati dan akalnya. Dan yang kedua, karena Allah menguji kepada manusia dalam kehidupan dunia, Allah pun beri potensi keburukan berupa hawa nafsu. Apa hawa nafsu? Keinginan-keinginan diri. Nah, keinginan-keinginan diri ketika tidak dimanage dengan baik, maka pasti keinginan itu akan berlebih-lebihan. Jadi keinginan manusia atau hawa nafsu itu keinginannya suka berlebih-lebihan. Kadang gak masuk akal, gak rasional. Contohlah misalnya, ini contohnya cuma satu Mbak Wulan nih. Ini kan kalau biasanya ibu-ibu suka dengan shopping. Iya, big sale. Yo, apalagi lihat big sale, matanya melotot terus. Coba lihat, perhatikan. Ya. Kalau ngikuti keinginan, kayaknya semua pengen dibeli semua. Betul. Tapi coba perhatikan kemampuan kita, kan terbatas. Kemampuan dan kebutuhan. Kebutuhan terbatas. Nah, orang yang terbelenggu dengan hawa nafsu mengikuti keinginan yang tidak terbatas tadi, sementara kemampuan kita terbatas. Maka dalam ilmu tasawuf, manage hawa nafsu kita. Ya, kali-kali penjarakan. Ya, kalau udah macam-macam keinginannya. Gembok. Atur, manage, didik, tundukkan hawa nafsu. Supaya apa? Supaya hidup ini bukan mengikuti hawa nafsu, tapi kita memenuhi keinginan Allah. Keinginan Allah itu pasti memuliakan kita. Tapi keinginan hawa nafsu justru tadi berlebih-lebihan bisa mencelakakan kita. Ya, jadi kenapa tadi mendominasi ya? Karena tadi hawa nafsunya lebih besar begitu ya daripada ketaatannya. Baik, yuk selanjutnya pertanyaannya dari kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasannya. Pernah dengar itu saya bahwa istiqomah dalam beribadah itu lebih baik daripada 1000 karomah katanya. Itu mohon penjelasannya bagaimana itu? Terima kasih. Iya, baik. Satu dulu? Iya, langsung aja. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Para ulama, ini adalah ungkapannya ulama ahli tasawuf atau para mursyid. Ketika murid-muridnya biasakan suka pingin yang aneh-aneh, yang macam-macam. Tadi pingin karomah. Yang beda gitu ya. Yang aneh-aneh. Hal-hal seperti itulah hawa nafsu selalu tumbuh keinginannya. Nah, maka para ulama sufi, para mursyid begitu cerdas mendidik murid-muridnya atau jamaahnya atau umat ini supaya kembali kepada koridor, mengikuti aturan dan bimbingan agama yang sesungguhnya. Jangan berharap-harap seperti itu. Maka mereka menyampaikan satu statement yang sangat terkenal bahwa al-istiqomatu fil ibadati khairun min alfi karomah. Artinya, istiqomah di dalam beribadah, konsisten di dalam beribadah, justru lebih baik daripada 1000 karomah. Nah, dengan statement ini supaya menunjukkan umat, murid, jamaah konsen dengan tugas kita, konsen dengan kewajiban kita mengistiqomahkan, mengoptimalkan ibadah kita, urusan karomah Allah tidak akan salah memberinya. Jadi mengembalikan kepada umat supaya kembali kepada kewajiban. Domain kita adalah mengabdi kepada Allah, mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya. Apalagi kalau diikuti dengan syarat-syarat begitu ya untuk mendapat karomah, itu kan banyak juga diinformasikan oleh gurunya. Berarti hati-hati dengan guru yang salah. Baik. Ya, dan masih ada pertanyaan lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andi. Iya. Syekh, izin bertanya. Silakan. Tadi telah disampaikan bahwasannya karomah bagian dari karunia Allah. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana upaya hamba supaya Allah mendatangkan karomah sebagai pertolongannya dalam menghadapi ujian hidup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karomah itu wilayahnya Allah, domainnya Allah. Dan Allah adalah adil. Allah sangat mengetahui mana yang layak ditolong, mana yang layak diberi karomah, dan mana yang gak layak mendapatkan karomah atau pertolongan Allah. Jadi kewajiban kita, konsentrasi kita, konsen kembali kepada domain wilayah kita. Bagaimana kita mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan nilai-nilai tatanan ubudiah kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki ibadah kita yang hablu minallah kepada Allah. Perbaiki ibadah kita yang hablu minannas. Mungkin saudara kita tersakiti oleh mulut kita. Kita perbaiki, jangan sampai lisan kita dilepas begitu saja bisa menimbulkan konflik dan yang lain-lainnya. Ini semua menjadi domain atau ranahnya kita. Bagaimana terus memperbaiki dan meningkatkan ibadah baik dalam konteks hablu minallah yang vertikal maupun hablum minannas yang tatarannya horizontal. Baik, sebelum kita berpisah tentunya ada satu kesimpulan yang begitu teramat penting untuk kita semua dan untuk Anda pemirsa tentang karomah dan sihir ini versus sihir ini, supaya kita bisa lebih hati-hati dan bisa membedakan serta terhindar ya dari yang betul dan yang salah. Silakan. Ya, baik, ini jamaah sekalian beserta pemirsa TPRI dimanapun berada, karena ini versus ya, berarti kehidupan ini harus berhati-hati, saling berlawan-lawanan. Ada para nabi, ada musuhnya. Ada para ulama, para wali Allah, demikian pula dengan musuhnya. Yang ini diberikan kekuatan, ini pun kekuatan. Maka kita pastikan diri kita, setiap diri kita ada dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu surah Al-Fatihah mengajarkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang siddiqin, syuhada dan solehin. Pastikan diri kita, keluarga kita, saudara kita ada dalam jalan yang lurus ini. Pastikan kalau kita berada dalam jalan yang lurus, mengabdi kepada Allah dengan jalan yang ditetapkan oleh Allah. Jangan sampai beribadah menggunakan cara-cara dan jalan sendiri, tapi menggunakanlah aturan-aturan Allah. Dan aturan inilah karunia yang sempurna yang Allah hadirkan dalam kehidupan ini. Maka kita akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah. Volume karomah itu akan berbeda-beda satu orang dengan yang lainnya. Yang pasti ketika kita istiqomah, tegak lurus di dalam meniti jalan Allah, kita bersabar menjalaninya, karomah itu Allah datangkan. Kalau sudah mepet, kalau kita sudah berada di pojok, gak ada kekuatan dan kekuasaan lagi, Allah pun tidak akan mengabaikan, membiarkan hamba-hamba yang dikehendakinya. Subhanallah. Dan itu akan dirasakan, dan raihlah kemuliaan itu. Dan yang kedua, bahwa sihir itu musuh Allah dan agama Allah itu tidak akan pernah sirna pula. Maka berhati-hatilah dengan tipuannya, dengan sihirnya yang mematikan, yang membahayakan kehidupan dunia dan akhirat kita. Iya, insya Allah mudah-mudahan kita semua terus berusaha dengan mengetahui karomah dan sihir ini agar bisa betul-betul menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, rasanya masih ingin bersama dan masih ingin membahas ini. Saya juga masih ingin ini ya, penasaran gitu. Ini cinta dunia luar biasa nih, menakutkan. Baik, saya terima kasih. Ya. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi juga bapak-bapak, ayahanda, terima kasih. Insya Allah jangan bosan main kesini lagi ya. Baik, pemirsa, demikianlah pertemuan kita tentang topik kita hari ini, yaitu karomah versus sihir. Mudah-mudahan apa yang sudah tadi diberikan gambaran penjelasan oleh Syekh bisa membuat kita membedakan mana yang salah, mana yang betul, sehingga kita ada di jalan siratal mustaqim. Kami seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah pekan depan kita bisa berjumpa kembali. Dan pertemuan kita akan ditutup dengan doa. Silakan. Jamaah sekalian beserta pemirsa TPRI dimanapun berada, di penghujung acara ini kita bermunajat kepada Allah. Hudurul qalbi ma'allah, hadirkannya hati beserta Allah. Rasakan Allah, Allahu hadiri, Allah selalu hadir kapanpun dan dimanapun kita berada. Allah huwa syahidi, Allah selalu menyaksi atas tindakan-tindakan kita, bahkan yang terbersit di dalam hati kita. Jaga seluruh panca indera kita kecuali dipungsikan untuk ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Maka kita panjatkan doa-doa terbaik kita di penghujung majlis ilmu ini. Maka Allah akan dengar permohonan-permohonan kita semua. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'ana hadina mahdiyin waradhalin wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa-dosa kami. Ya Rabb, bersihkan seluruh kemaksiatan-kemaksiatan kami. Ya Rabb, berikan petunjuk setiap langkah-langkah kami sampai kami akan kembali kepada-Mu ya Rabb. Allahumma ftah lana waladaina futuhal anbiya wal aulia bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, singkapkan, bukakan mata hati kami. Ya Rabb, singkapkan penghalang mata hati kami ya Rabb. seperti terbukanya mata hati para nabi dan para wali-wali. Mata hati yang selalu melihat dengan cahayamu. Hati yang selalu damai bersamamu. Hati yang selalu damai bersamamu. Hati yang selalu musyahadah menyaksikan atas kekuasaanmu. Hati yang selalu menyaksikan atas kekuasaanmu yang engkau tunjukkan kepada kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, bimbing kami, keluarga kami, jadikan istri-istri kami yang solehah. Ya Rabb, jadikan anak cucu kami generasi yang beriman dan bertakwa kepadamu yang akan menggantikan kami setelah kami kembali ke alam barzah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi Sallallahu